ayo. Sempat ku berpikir sendiriku ini tiada hati, dan senyum manismu bukanlah angin lalu. Waktu tak bisa janjikan dunia, alam semesta dan segala isi. Hati hatiku yakin bilang I love you. Sangat takut sayang.